Mitra bisnis Kwi Kian Gi menilai wacana yang dihembuskan pemerintah tentang langkah-langkah untuk melakukan penyesuaian gaji aparat pemerintah dari level teratas hingga level bawah tidak benar lantaran pemerintah belum melakukan reorganisasi serta memangkas jumlah pegawai negeri sesuai dengan program merit system agar tubuh birokrasi bisa lebih ramping serta efisien seperti yang telah dijalankan oleh banyak negara di dunia. Untuk membahas kondisi ini, segera kita temui Kwi Kian Gi. Pak Kwi, menurut visi Bapak, dari sekian banyak pemerintahan di negeri ini, apakah ada yang pernah menerapkan merit system ini? Tidak pernah, tapi pernah diusulkan dan ada buktinya tertulis. Ada bukunya itu kan yang pemberantasan korupsi macam-macam itu. Tapi Pak, ada pula yang berpendapat langkah penyesuaian gaji pejabat negara akan kontraproduktif dengan upaya menekan inflasi. Mengingat jika gaji aparat pemerintah naik, maka harga-harga akan ikut naik, Pak. Kalau jumlah pegawai negerinya tidak diperkecil. Tapi memperkecil jumlah pegawai negeri dengan kenaikan gaji yang satu paket. Seperti yang saya gambarkan di buku tadi. Kita kan tidak bicara soal menaikkan gaji, kita kan bicara soal pemecatan besar-besaran dulu. Iya kan? Rasionalisasi dulu. Saya nggak ngarang loh ini. Ini terjadi di negara-negara lain loh. Hampir semua negara dari waktu ke waktu dilakukan reorganisasi dan dilakukan hal itu. Sampai mereka kewalahan karena kadang-kadang pegawai negeri yang pinter-pinter tergiur oleh besarnya pesangon minta dipecat. Lantas jika pemerintah harus melakukan reorganisasi terlebih dahulu, apakah ini artinya harus dilakukan secara lintas departemen, Pak Kwi? Yang bukan lintas departemen lagi, presiden sebagai diktator aja tentuin. Mau apa lu gitu. Baik, Pak Kwi. Bapak menilai perbandingan gaji antara level tertinggi dengan level terendah untuk Indonesia idealnya adalah 30 kali lipat. Nah, apakah dalam setiap jenjang harus diterapkan perbandingan yang sama? Oh tidak, kalau itu, prinsip kemanusiaan, yang prinsip keadilan itu mesti ada batas. Manusia yang gajinya, manusia lo ya, nggak peduli swasta, pembantu rumah tangga, manusia yang gajinya terendah, dengan manusia yang gajinya tertinggi itu bolehnya berapa kali lipat. Nah, dengan demikian lalu akibatnya kemudian setelah itu dikombinasi juga dengan suatu minimum. Negara-negara yang sudah establish mengatakan tidak ada manusia yang boleh digaji kurang dari sekian sebulan. Kalau ada yang berani gaji itu masuk penjara yang gaji itu. Dianggap mempekerjakan orang di luar batas peri kemanusiaan. Dan itu batasnya tinggi. Kalau nggak salah dulu di Belanda pernah diberlakukan 2 juta rupiah kira-kira jatuhnya kalau rupiah. Demikian Kwi Kian Gi, saya Dinda Natasha.